Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Ikhwani fillah, kita melanjutkan hadhihi aqidatuna wa hadha manhajuna. Dikatakan wa nukaffiru man kaffarahu Allah wa rasuluhu wa kullu man dana bi ghairi al-islam fa huwa kafirun sawa'un balaghathu al-hujjatu aw lam tablughu wa amma azabul akhirati fala yanaluhu illa man balaghathu al-hujjah. Qala ta'ala wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula. Kami mengkafirkan setiap orang yang telah dikafirkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Di sini, setiap orang yang telah dikafirkan oleh Allah dan Rasul-Nya adalah kita kafirkan. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengkafirkan orang-orang Nasara dengan mengatakan laqad kafara alladziina qalu innallaha wal masiih ibnu maryam. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah adalah al-masiih ibnu maryam. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengkafirkan orang yang melakukan kemusyrikan. Lam yakunil ladzina kafaru min ahli alkitab wal musyrikin munfakin hatta ta'tiyahumul bayyinah. Orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab dan orang-orang musyrik, mereka tidak meninggalkan agama mereka sampai datang kepada mereka bayyinah. Di sini orang ahli kitab diponis kafir oleh Allah Subhanahu wa taala, dan begitu juga orang-orang musyrik yang menyekutukan Allah disebut orang kafir. Maka kita mengkafirkannya juga. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. Barang siapa menyeru bersama Allah, di samping mengibadati Allah, dia menyeru yang lain, yang tidak ada dalil terhadapnya, maka penghisabannya di sisi Allah, sesungguhnya tidak akan beruntunglah orang-orang kafir itu. Di sini orang yang di samping dia beribadah kepada Allah, juga ibadah kepada selain Allah, diponis kafir. Maka kita mengkafirkannya juga. Daulah Islamiyah mengkafirkannya juga. Para ulama telah sepakat bahwa orang yang memalingkan satu macam ibadah kepada selain Allah adalah kafir. Dia musyrik, dia bukan orang muslim. Syekh Abdul Rahman Ibn Hasan Ibn Muhammad Ibn Abdul Wahhab menukil ijma dalam kitab Ad-Durar As-Saniyah juz 11 halaman 545, beliau mengatakan ajma'al ulama salafan wa khalafan minas sahabati wa tabi'in wal a'immah wa jami'ah li sunnah anna al-mar'a la yakunu musliman illa bitajarrudi minasy syirkil akbar wal bara'ati minhu wa mimman fa'alahu wa bughdihim wa mu'adatihim ala hasbi taqati wal qudrah wa ikhlasil a'mali kulliha lillah. Ulama salaf maupun khalaf, sejak sahabat, tabi'in, para imam dan seluruh ahlus sunnah telah ijma bahwa orang tidak menjadi muslim kecuali dengan mengosongkan dirinya dari syirik akbar dan seterusnya. Di sini orang yang tidak mengosongkan dirinya dari syirik akbar bukan orang muslim. Kalau bukan orang muslim berarti dia orang kafir. Juga Syekh Ahmad Ibn Atiq dalam kitab Ibtalu Tandid bi ikhtisar syarh kitab Tauhid halaman 76 mengatakan ajma'al ulama ala anna man sarafa syai'an min naw'i ad-du'a li ghairillah faqad asyraka. Walau qala la ilaha illallah wa salla wa sama wa za'ama annahu muslim. Ulama telah ijma bahwa barang siapa memalingkan satu macam dari dua doa kepada selain Allah, maka dia musyrik. Walaupun mengucapkan la ilaha illallah, dia salat, dia saum dan mengaku muslim. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa tidak memutuskan dengan apa yang telah Allah turunkan, maka mereka itulah orang-orang kafir, para penguasa yang tidak memerintah, tidak memutuskan dengan hukum Allah, penguasa kafir. Ketika kita kafirkan, kita mengkafirkan orang yang telah dikafirkan oleh Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bainar rajuli wa bainasy syirki tarkus shalah, antara seorang dengan kemusyrikan atau kekafiran adalah meninggalkan salat. Dalam riwayat yang lain, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah faman tarakaha faqad kafar. Batas antara kita atau perjanjian kita dengan mereka adalah salat, barang siapa meninggalkannya maka telah kafir. Makanya kita mengkafirkan orang yang meninggalkan salat. Jadi maksud mengkafirkan orang yang dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya adalah perbuatan-perbuatan atau ucapan-ucapan atau keyakinan-keyakinan yang mana Allah Subhanahu wa taala mengkafirkan pelakunya, maka ketika kita menemukan orang yang melakukan hal yang sama menampakannya, maka kita mengkafirkan orang tersebut dan kita disebut telah mengkafirkan orang yang telah dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya. Bukan maknanya bahwa kita tidak mengkafirkan kecuali orang yang telah disebutkan namanya dalam Al-Quran bahwa Allah mengkafirkan, seperti Abu Lahab, Fir'aun, Qarun, Haman. Kalau demikian kita tidak akan mengkafirkan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang kafir asli. Kenapa? Karena nama mereka tidak disebutkan dalam Al-Quran. Bukan demikian. Karena sebagian orang mengatakan bahwa kita tidak mengkafirkan kecuali orang yang namanya telah disebutkan dalam Al-Quran, seperti Fir'aun, Haman, Qarun. Maka Syekh Muhammad Ibn Ibrahim Al-Syekh ketika mendapatkan orang yang semacam itu, yaitu tidak mau mengkafirkan kecuali orang yang disebutkan namanya, kata beliau apa? Orang tersebut yadrusu bab hukmil murtad. Orang itu mempelajari bab hukum orang murtad. Walam yutabbik ala ahad. Namun dia tidak menerapkannya kepada seorang pun. Fahadihi dolalatun amya wa jahalatun kubra. Ini adalah kesesatan yang buta dan kebodohan yang sangat besar. Jadi maksud mengkafirkan orang yang dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya adalah bukan namanya telah disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Akan tetapi ketika Allah mengkafirkan orang yang melakukan perbuatan tertentu atau mengucapkan ucapan tertentu atau meyakini keyakinan tertentu dan Allah mengkafirkannya, maka kita ketika mendapatkan orang lain yang melakukan perbuatan yang sama, maka apa? Kita mengkafirkannya ketika sudah terbukti. Itu makna mengkafirkan orang yang dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian wa kullu man dana bi ghairil islami fa huwa kafirun. Setiap orang yang menganut selain dinul Islam maka dia kafir, baik hujah sudah sampai kepada dia maupun belum sampai kepada dia. Setiap orang yang menganut selain Islam, selain dinul Islam, selain ideologi Islam, selain hukum Islam, selain ajaran Islam, selain falsafah Islam, maka dia kafir, baik hujjah sudah tegak maupun belum tegak hujjah. Jadi sematan kafir atau musyrik itu disematkan kepada orang yang tidak memenuhi kriteria keislaman. Tidak memenuhi kriteria keislaman. Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Tariqul Hijrataini wa Babus Sa'adataini halaman 411 dia mengatakan al-Islam huwa tauhidullah wa ibadatuhu wahdahu la syarika lah wal imanu billahi wa bi rasulihi wa ittiba'uhu bima ja'a bihi faman lam ya'til abdu bihadza falaysa bi muslim wa illam yakun kafiran mu'anidan fahuwa kafirun jahilun fa ghayatu hadhihi tabaqa annahum kuffarun juhalun ghairu mu'anidin wa adamu inadihim la yukhrijuhum an kawanihim kuffara. Islam itu adalah mentauhidkan Allah, ibadah hanya kepada Allah saja, tidak ada sekutu baginya, iman kepada Allah dan Rasulnya, mengikuti apa yang dibawanya. Bila seorang hamba tidak membawa hal ini, maka dia bukan orang Muslim. Kalau dia bukan orang kafir mu'anid, berarti dia orang kafir jahil. Ketidakmembangkangan, ketidakinadan dia itu tidak mengeluarkan kelompok ini atau tingkatan orang ini adalah orang-orang kafir jahil yang tidak mu'anid, ketidakmu'anidan mereka itu tidak mengeluarkan mereka dari statusnya sebagai orang kafir. Jadi orang yang tidak memenuhi ketentuan al-Islam, dia adalah orang kafir. Orang kafir. Baik hujjah sudah tegak maupun belum tegak hujjah. Karena hujjah itu tidak ada kaitan dengan masalah sematan nama. Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan dalam Majmu' al-Fatawa juz 4 halaman 37 beliau mengatakan fasmul musyrik sabata qabla ar-risalah li'annahu yusyriku bi rabbihi wa ya'dilu bihi. Semata nama musyrik itu sudah tetap sebelum ada risalah. Dikarenakan dia, orang itu, menyekutukan Allah dan menjadikan tandingan bagi Allah. Di sini semata nama musyrik sudah disematkan walaupun belum ada risalah. Allah subhanahu wa ta'ala ketika menyebutkan tentang Ratu Bilqis dan kaumnya, Hudhud mengatakan, وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ. Di sini Hudhud mengatakan, saya mendapatkan kaumnya, dia mendapatkan ratu dia itu, dan kaumnya sujud kepada matahari. Di sini mereka menyekutukan Allah. Itu sebelum ketemu dengan Nabi Sulaiman. Terus di ayat-ayat berikutnya Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang Bilqis dan kaumnya ini. وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ. Apa yang dia ibadati selain Allah itu telah menghalang-halangi dia dari apa? Dari Allah. Sesungguhnya dia, Bilqis, dan kaumnya dahulu, ya. Dia dahulu dan kaumnya berasal dari kaum yang kafir. Di sini Bilqis dan kaumnya disebut kafir sebelum bertemu dengan hujjah, yaitu Nabi Sulaiman alaihi salam. Jadi orang ketika menyekutukan Allah, walaupun belum tegak hujjah, disebut orang musyrik, juga disebut orang kafir. Kadang sematan kafir ditiadakan, hanya disematkan nama musyrik saja, itu adalah tidak masalah juga. Tapi yang jelas, ketika disebutkan nama kafir pun, itu adalah sesuai dengan nas Al-Quran. Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab dalam Minhajul Ta'sis yang dinukil oleh Syekh Abdul Latif, halaman 61 mengatakan, فَجِنْسُ هَاُولَٰئِ الْمُشْرِكِينَ وَأَمْسَالِهِمْ مِمَّنْ يَعْبُدُ الْأَوْلِيَاءُ وَالصَّالِحِينَ نَحْكُمُ بِأَنَّهُمْ مُشْرِكُونَ وَنَرَى كُفْرَهُمْ إِذَا قَوْمَتْ عَلَيْهِمُ الْحُجَّةَ الرِّسَالِيَةَ. Jenis orang-orang musyrik tersebut dari kalangan orang-orang yang mengibadati para wali dan orang-orang salih, kami menghukumi mereka sebagai orang-orang musyrik. Dan kami memandang mereka kafir kalau hujjah risaliah sudah tegak. Di sini kaitan disebut kafir, kaitan sudah tegak hujjah itu kaitan dengan konsekuensi akhirat. Adapun hukum dunia, dia disematkan nama musyrik, juga nama kafir juga. Konsekuensi orang kafir di dunia. Jadi orang yang tidak menganut ajaran Islam, tidak komitmen dengan tauhid, dia itu orang kafir, belum baik hujjah sudah tegak maupun belum tegak hujjah. Kalau sudah tegak hujjah, maka dia musyrik kafir dunia akhirat. Kalau belum tegak hujjah, maka dia musyrik kafir di dunia, tapi di akhirat tidak dipastikan langsung masuk neraka. Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, apa? وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Kami tidak mungkin mengazab sampai kami mengutus Rasul. Karena azab akhirat kaitan dengan hujjah. Orang yang belum tegak hujjah di dunia, ya, belum tegak hujjah di dunia, maka akan ditegakkan hujjah di akhirat. Orang yang bertauhid, walaupun belum ada risalah, dia masuk surga. Walaupun zaman jahiliyah seperti Zaid bin Amr ibn Nufail itu hidup zaman jahiliyah, tapi bertauhid masuk surga. Orang yang melakukan kemusyrikan, kalau belum tegak hujjah hukum dunia dia musyrik kafir, tapi di akhirat dia tidak langsung masuk neraka karena belum tegak hujjah, dan dia tidak bisa masuk surga karena dia bukan orang muslim. Nanti akan dikirimkan tegakan hujjah kepada mereka. Di sini maksud wa amma azabul akhirati fala yanaluhu illa man balagatul hujjah. Adapun azab akhirat maka tidak didapatkan kecuali oleh orang yang sudah tegak hujjah terhadap dia. Dan sudah dibahas bahwa hujjah dalam masalah zahirah itu adalah al-balag, sampai sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala liundiraku wa uhiya ilayya hadzal qur'anu liundirakum bihi wa man balag, dan telah diwahyukan kepadaku Al-Qur'an ini supaya dengannya aku memberikan peringatan kepada kalian dan kepada orang yang telah sampai Al-Qur'an kepadanya. Di sini sampainya Al-Qur'an merupakan peringatan, merupakan hujjah. Atau juga asima, sima mendengar adanya hujjah itu merupakan hujjah, walaupun orang tidak meyakininya suatu kebenaran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Bila seorang orang musyrik itu meminta perlindungan kepadamu, maka beri dia perlindungan sampai mendengar firman Allah. Di sini sebelum mendengar hujjah karena dia berbuat syirik disebut musyrik. Tapi di sini dia dibiarkan diberikan perlindungan kalau memang mencari kebenaran sampai mendengar firman Allah, mendengar hujjah. Juga dalam hadis sahih Muslim, hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan walladzi nafsi biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidak seorang pun dari umat ini, baik Yahudi maupun Nasrani, mendengar perihal keberadaanku, terus mereka tidak beriman kepada aku, apa yang aku bawa dengannya. Dia mati, sedangkan dia tidak beriman kepada apa yang aku bawa, melainkan dia calon penghuni neraka. Di sini, dengan mendengar adanya Rasulullah SAW, terus mereka tidak mau beriman, itu hujjah sudah tegak, sehingga mereka diancam dengan neraka. Itu maksud poin ini. Jadi kita mengkafirkan orang yang dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya. Ketika kita menemukan nas-nas yang sharih qat'i tentang pengkafiran orang yang melakukan perbuatan tertentu, maka kita ketika mendapatkan orang yang sama, orang yang lain melakukan perbuatan yang sama, kalau tidak ada mawani, maka kita langsung mengkafirkannya. Dan itulah yang dilakukan oleh Daulah Islamiyah. Daulah Islamiyah tidak peduli dengan siapapun. Ketika orang sudah jatuh dalam kekafiran, ketika kelompok-kelompok yang memerangi Daulah sekarang, setelah Daulah memberikan mukaddimah bahwa di bumi ini tidak ada yang menegakkan hukum Allah secara sempurna kecuali Daulah Islamiyah. Sehingga ketika sekarang orang kelompok-kelompok itu, ketika Salibis telah berkoalisi untuk memerangi Daulah Islamiyah dan kelompok-kelompok itu memerangi Daulah Islamiyah, maka dengan memerangi itu menyingkirkan penegakan hukum Allah dari wilayah yang mereka kuasai, yang mereka rampas dari Daulah Islamiyah. Sedangkan hukum orang yang menyingkirkan penegakan hukum Allah yang sudah berlaku dari suatu tempat adalah kafir. Begitu juga sikap mereka itu bentuk tawali membantu orang kafir dalam memerangi kaum muslimin. Jadi manat pengkafiran Daulah Islamiyah terhadap kelompok-kelompok sekarang yang memerangi Daulah bukan karena memerangi Daulahnya, tapi karena apa? Penyingkiran penegakan hukum Allah yang sudah berlaku di tempat tersebut ketika dirampas dari daulah oleh kelompok-kelompok tersebut, baik oleh JN maupun yang lain, itu bentuk apa? Penyingkiran penegakan hukum Allah. Karena kelompok-kelompok itu mereka tidak menegakkan hukum Allah. Tidak menegakkan hukum Allah secara total. Andai kata ada penegakan, itu hanya sedikit-sedikit saja. Sedangkan daulah secara total. Ketika menyingkirkan penegakan hukum yang sudah total, terus diganti dengan yang sedikit-sedikit saja, itu merupakan kekafiran. Dan juga mana takfirnya adalah tawali membantu koalisi Salibis Arab untuk memerangi kaum muslimin, itu daulah Islamiyah. Kemudian selanjutnya, poin selanjutnya, wa man nataqa bisyahadataini wa azhara lanal islama walam yatalabbas binaqidin min nawaqidil islami amalnahu mu'amalatal muslimin wa nakilu sariratahu ilallahi ta'ala iz man azhara lana sya'airaddini ujriyat alaihi ahkamu ahlihi fa'umurun nasi mahmulatun ala zahir wallahu yatawalla as-sarair. Barang siapa mengucapkan dua kalimat syahadat dan menampakkan di hadapan kami ajaran Islam, menampakkan keislaman, dan tidak melakukan satupun pembatal keislaman, maka kami memperlakukan dia sebagaimana perlakuan kepada kaum muslimin, dan kami menyerahkan batinnya kepada Allah Ta'ala. Karena barang siapa menampakkan kepada kami syiar-syiar din ini, maka diberlakukan kepadanya hukum din ini, hukum para penganut din ini. Di mana urusan manusia itu dibawa sesuai dengan zahirnya, dan Allah yang menangani masalah batinnya. Ini prinsip daulah dalam memperlakukan siapa orang yang disebut muslim oleh daulah. Itu orang yang menampakkan keislaman dan tidak menampakkan satupun pembatal keislaman, atau disebut ahli qiblat. Jadi orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat dan menampakkan dinul Islam ini di hadapan kita dan tidak menampakkan satupun pembatal keislaman, maka kita hukumi dia sebagai orang muslim. Ini namanya Islam hukmi. Rasulullah SAW mengatakan, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma damuhu wa maluhu wa hisabuhu 'ala Allah. Barang siapa mengucapkan la ilaha illallah dan dia kafir terhadap segala sesuatu yang diibadati selain Allah, maka terjaga darah dan hartanya serta perhitungannya atas Allah. Secara zahir terjaga darah dan hartanya ketika orang sudah menampakkan keislaman, selagi tidak menampakkan pembatal keislaman. Kita perlakukan layaknya orang muslim. Batinnya kita serahkan kepada Allah. Makanya Rasulullah SAW memperlakukan orang-orang munafik yang mana kekafiran mereka itu tidak terbukti secara syar'i. Rasul memperlakukan mereka layaknya orang muslim. Di mana mereka ketika mati dikubur di perkuburan kaum muslimin. Saling mewarisi dengan keluarganya. Rasul tidak memperlakukan kepada mereka hukum orang murtad. Jadi ketika orang menampakkan keislaman dan tidak menampakkan satupun pembatal keislaman, maka dia orang muslim. Kita hukumi sebagai orang muslim, secara zahir batinnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya Islam hukmi. Jadi ketika kita berta'amul, berinteraksi, kita gunakan prinsip Islam hukmi. Adapun ketika kita merealisasikan pada diri kita dan kita mendakwahkan, maka kita realisasikan dan dakwahkan Islam hakiki, Islam yang lahir batin, menyelamatkan dunia dan akhirat. Makanya ahli kiblat, definisi ahli kiblat adalah man ata bitauhid walam ya'ti binaqidin. Orang yang mendatangkan tauhid dan tidak mendatangkan satupun pembatal keislaman. Masuk di dalamnya siapa? Sunni muwahid. Sunni muwahid. Orang yang ahlus sunnah yang muwahid. masuk juga karena dia punya tauhid. Kemudian juga masuk di dalamnya apa? Ahlu bid'ah yang komitmen dengan tauhid. Ahlu bid'ah yang komitmen dengan tauhid tidak melakukan pembatal keislaman. Kemudian masuk juga di dalamnya orang muwahhid yang fasik. Kemudian juga masuk di dalamnya juga orang ahlu bid'ah amaliyah. Orang yang melakukan bid'ah-bid'ah amaliyah yang tetap komitmen dengan tauhid mereka. Kita hukumi sebagai orang muslim. Karena ada tauhid pada diri mereka. Atau tidak menampakkan pembatal keislaman pada diri mereka. Kalau masalah batin, kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Usama ibn Zaid membunuh orang yang mengucapkan la ilaha illallah dari kalangan orang kafir asli, kita tahu kalau orang kafir asli terus mengucapkan syahadat maka menjadi muslim, terjaga darah dan hartanya, tidak boleh ditumpahkan kecuali kalau muncul pembatal darinya. Nah di sini Usama ibn Zaid ketika membunuh orang kafir asli yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, membunuhnya tanpa melihat pembatal keislaman darinya dengan anggapan orang tersebut mengucapkannya bukan karena Allah, bukan ikhlas, tapi karena takut dibunuh. Maka Rasulullah SAW memarahi Usama ibn Zaid, mengatakan, apakah kamu membelah dadanya? Tahu batinnya. Di sini berarti urusan batin diserahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, inna nasan kanu yu'khaduna bil wahyi ala ahdi rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa innal wahya qad inqata wa innama na'khudzukumul ana bima zahara lana min amalikum faman azhara lana khairan amannahu amannahu wa qarrabnahu wa laysa lana min sariratihi syai'un وَمَنْ أَظْهَرَ لَنَا سُوءًا لَمْ نَأْمَنْهُ وَلَمْ نُصَدِّقُهُ وَإِنْ قَالَ إِنَّ سَرِيرَتَهُ حَسَنَةٌ. Sesungguhnya orang-orang dahulu dihukumi pada zaman Rasulullah berdasarkan wahyu. Dan sesungguhnya wahyu telah putus. Dan sekarang kita menghukumi orang berdasarkan apa yang mereka tampakkan di hadapan kami. Barang siapa menampakkan kebaikan, maka kami percaya dan membenarkannya dan menyerahkan batinnya kepada Allah. Dan barang siapa menampakkan keburukan, maka kami tidak mempercayainya dan tidak tentram dengannya. Walaupun mengatakan batin kami baik. Jadi urusan manusia itu apa dibawa kepada hukum zahir. Hukum zahir. Jadi barang siapa menampakkan keislaman dan tidak menampakkan satupun pembatal keislaman, maka dia adalah orang yang dihukumi sebagai orang muslim. Kita perlakukan layaknya orang muslim, berlaku kepada dia hukum-hukum yang diberlakukan kepada orang muslim. Kemudian selanjutnya, wasyi'atu ar-rawafidhu indana ta'ifatu syirkin waridatin wahirabatin. Syiah Rafidah menurut kami adalah kelompok syirik, riddah, hirabah, kelompok yang musyrik, yang murtad, lagi memerangi baik kalangan ulamanya maupun kalangan awamnya, karena mereka menganut apa orang-orang awamnya, mereka menganut apa yang dianut oleh para tokohnya. Beda antara Syiah zaman dahulu dengan Syiah zaman sekarang. Syiah itu perubahan sampai kepada sekarang itu melalui proses yang panjang sekali. Dahulu orang yang melebihkan Ali, yang mengunggulkan Ali, lebih menganggap Ali sebagai orang yang lebih berhak terhadap kekhilafahan, itu disebut Syiah, walaupun prinsipnya Sunni. Atau orang yang mengunggulkan Ali atas Utsman itu dahulu disebut Syiah. Jadi proses perkembangannya sampai kepada kemusyrikan yang merata sekarang ini sangat panjang, dan tidak boleh membawa ucapan-ucapan para ulama dahulu yang tentang awam rafidah kepada awam rafidah zaman sekarang. Karena awam rafidah zaman dahulu tidak menganut apa yang dianut oleh orang-orang awam rafidah zaman sekarang. Kalau awam rafidah zaman sekarang itu mereka orang-orang kuburiyun. Kita tahu mereka kalau istighosah bukan dengan Allah. Itu orang-orang awam, tentara-tentara rafidah, mereka istighosah dengan Ali, dengan Hussein, dengan Abbas, dengan Zainab. Itu bukan tokohnya orang-orang awamnya. Karena mereka diajarkan sejak kecil seperti itu. Jadi mereka kalangan awam rafidah, ulamanya mereka adalah musyrikun, murtadun, muharibun. Jadi tidak benar kalau orang menukil ucapan Ibnu Taimiyah tentang rafidah zaman dulu, terus diterapkan kepada rafidah zaman sekarang. Itu adalah menempatkan ucapan bukan pada tempatnya. Nah, mungkin untuk materi sampai di sini. Ya. Ia menggabungkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atsa rasula," dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan." Sesungguhnya kami telah mengutus pada setiap umat itu rasul. Zahir ayat ini bahwa setiap umat apa sudah ada rasul. Sehingga tidak ada orang yang belum tegak hujah kepada mereka. Ini adalah pendapat sebagian ulama seperti Imam An-Nawawi. Makanya Imam An-Nawawi dan yang lainnya mengatakan bahwa tidak ada yang namanya zaman fatrah. Tidak ada zaman fatrah. Orang yang berbuat syirik kapanpun, dimanapun mereka musyrik kafir dunia dan mereka diazab di akhirat. Karena tidak ada zaman fatrah. Dan juga hadis tentang fatrah itu menurut mereka adalah dhaif. Dan mereka menetapkan, karena di sini ayat Allah sudah mengutus pada setiap umat itu rasul. Ini satu pendapat ulama. Kalau kita mengambil pendapat ulama ini tentu sesuai dengan zahir ayat itu. Dan kalau kaitan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atsa rasula," berarti ayat ini, pertama harus dipahami, ayat ini azab di sini sebenarnya dalam konteks azab dunia. Konteks azab dunia. Kalau kita melihat surat Al-Isra itu tentang azab dunia. Allah tidak mengazab orang-orang kafir di dunia ini sebelum diutus rasul. Makanya Allah tidak mengazab kaum Nabi Nuh yang melakukan kemusyrikan setelah Nabi Nuh diutus kepada mereka, baru Allah mengazabnya ketika mereka menolak. Kaum Hud, ya, kaum Nabi Salih, Fir'aun juga tidak Allah azab. Padahal sebelum datang Nabi Musa, Fir'aun sudah kafir, togut. Tapi tidak Allah tenggelamkan setelah diutus Nabi Musa kepada mereka. Jadi ayat ini, ataupun kalau seandainya ayat ini adalah ayat azab akhirat, dan itu juga bisa dimaknai sebagai azab akhirat, ayat ini bukan sebagai syarat. Harus dipahami, bukan sebagai syarat, tapi ayat ini sebagai takrir tentang apa yang Allah Subhanahu wa taala lakukan. Memang Allah tidak mengazab satu umat pun kecuali setelah diutus rasul, dan Allah memang sudah mengutus rasul kepada setiap umat. Paham enggak? Jadi ayat ini bukan sebagai syarat bahwa Allah tidak akan mengazab sampai diutus rasul. Itu namanya syarat. Tapi ayat ini mengatakan, ini sebagai takrir bahwa Allah tidak mengazab suatu kaum yang kafir sehingga Allah mengutus rasul kepadanya. Dan Allah sudah membuktikan hal tersebut dengan mengutus pada setiap umat rasul. Sehingga ketika Allah mengazab di akhirat itu, memang karena di dunia sudah tegak hujah dengan diutusnya rasul kepada mereka. Paham tidak? Ini taujih yang pertama. Ulama mengatakan tidak ada zaman fatrah. Sehingga sudah ada rasul pada setiap umat. Dan memang Allah sudah membuktikan bahwa Allah ketika mengazab di akhirat maupun di dunia. Karena memang Allah sudah mengutus rasul kepada mereka di dunia. Jadi ayat wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atsa rasula bukan sebagai syarat. Tapi sebagai takrir. Sebagai pengukuhan, sebagai penegasan dari Allah bahwa memang Allah tidak mengazab kecuali setelah diutus Rasul, dan Allah sudah membuktikan hal itu dengan mengutus pada setiap umat itu Rasul. Itu yang mengatakan tidak ada zaman fatrah. Adapun yang mengatakan zaman fatrah, pertama ya karena mereka mensahihkan hadis Al-Aswad Ibnu Syari tentang adanya zaman orang hidup di zaman fatrah, dan itu pendapat Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, A'immatud Da'wah, dan banyak para ulama, dan mereka mengatakan ayat ini wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atsa rasula adalah apa, sebagai apa, bentuk syarat Allah tidak mengazab sampai mengutus rasul. Dan walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasulan sebagai ayat yang umum, ya, ayat yang umum, dan apa ditakdir dengan ini bahwa itu kaitan dengan diutusnya rasul, atau bisa jadi itu rasul kaitan juga diutusnya nanti di akhirat, karena memang nanti di dalam ketika diuji di akhirat di arasat memang dikirim kepada mereka rasul yang untuk mereka imani. Iya, itu kaitan dengan yang pertama. Kaitan yang kedua, kaitan dengan mukasyafat, itu semacam karomat juga mukasyafat itu, sebagai mukasyafat seperti para ulama yang tajam apa firasat mereka, karena mereka apa berpegang teguh kepada Alkitab dan As-Sunnah, ya, mereka melihat apa ciri-ciri manusia, ciri-ciri keadaan. Seperti mereka mengatakan orang ini nanti di masa mendatang karena akan memiliki apa innalahu sya'nan, itu kan akan menjadi orang besar, karena mereka melihat apa, melihat apa yang zahir orang tersebut dan pengalaman mereka, dan mereka melihat kepada nas-nas Al-Qur'an tentang ciri-ciri orang yang besar itu. Jadi mukasyafat tentang apa yang mereka memahami dari nusus, mereka melihat dengan cahaya Allah, ya, tapi mereka tidak memastikan, tapi mereka melihat orang ini. Ketika kita melihat seorang, kalau seandainya orang alim, orang yang dekat dengan Allah, maka melihat dengan cahaya Allah. Ketika melihat seseorang yang gelagatnya baik atau buruk, dia memperkirakan sesuai dengan apa yang dia ketahui tentang tabiat manusia atau tentang apa-apa yang ada dalam nas Al-Qur'an. Dan ciri-ciri orang itu kan dalam Al-Qur'an juga sudah disebutkan. Iya, makanya dalam hadis kan dalam asar ittaqi farasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Hati-hatilah terhadap firasatnya orang mukmin, karena dia memandang, melihat dengan cahaya dari Allah. Kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Subhanakallah bihamdika. Asyadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.